dari asal yang keempat, prinsip-prinsip pokok dalam agama ini, itu masuki poin yang keempat yang disebutkan oleh Syekh rahimallahu taala, bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha, penjelasan tentang ilmu dan ulama serta fiqih dan fuqaha. Ma huwa al-ilmu wa ma huwa al-fiqh wa ma hum al-ulama wal fuqaha. Apakah yang dimaksud dengan ilmu dan fiqih? Demikian pula yang dimaksud dengan ulama dan fuqaha. Maka di sini ada sisi kemiripan antara ilmu dengan fiqih. Demikian pula antara ulama dengan fuqaha. Dan telah kita bahas tentang definisi ilmu serta keutamaan ilmu pada pertemuan yang lalu. Bahwasanya tidaklah dimutlakan di dalam agama ini tentang pembahasan ilmu, melainkan padanya adalah ilmu syar'i, yaitu al-ilmu syar'i. Qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabatu. Sehingga apa yang telah kita nukilkan dari perkataan al-imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kullul ulumi siwa al-Qur'ani mashghalatun illa al-fiqha illa al-haditha wa illa al-fiqha fi al-din. Semua ilmu selain Al-Quran, maka ilmu yang menyibukkan saja, yang membuat capek seseorang. Tayyib, kecuali ilmu hadis dan ilmu fiqih, memahami dalam agama ini. Oleh karena itu kata beliau, al-ilmu makana fihi qala haddathana wa masiwa dhalik waswasu syayatini. Ilmu hadith. Sehingga dikatakan, apabila dikatakan ilmu syar'i yang dimutlakan di dalam syariat ini, dalam agama ini, yang dengannya datang pujian terhadap para pelakunya, demikian pula keutamaan terhadap ilmu tersebut, tiada ilmu syar'i. Dan jika dikatakan ma huwa ilmu syar'i, apakah itu ilmu syar'i? Dikatakan oleh Ibnu Rajab atau dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimallahu taala dalam tafsir ayat wa qur rabbi zidni ilma wa qur rabbi zidni ilma, katakanlah wahai Muhammad, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nabi SAW meminta kepada Allah SWT tambahan, yaitu dari tambahan ilmu, tidak tambahan yang lainnya. Sehingga maksud ilmu di sini kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, wa madaruhu, porosnya dan pusatnya serta sumbernya ilmu ini, tiada lain yaitu at-tafsir wal hadith wal fiqh. Ilmu tafsir itu ilmu Al-Quran, wal hadith ilmu hadith mencakup mustalah, dan juga ilmu fiqh termasuk pula ilmu usul serta kaidah fiqh. Itu semua poros cabang ilmu, sehingga dikatakan ilmu ini adalah ilmu nafi', ilmu syar'i. Adapun fiqih ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama ahli fiqih yang maknanya sama tentunya. Ya, dari segi syar'i maknanya sama. Karena al-fiqih wal faham. Al-fiqih wal faham. Maknanya adalah pemahaman. Sebenarnya kita bahas dalam pembukaan muqaddimah atau muhimmat fiqhiyah yang ditulis oleh Syekhani, bahwasanya makna fiqih secara bahasa adalah al-faham. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Musa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli maknanya adalah al-fahm, supaya mereka faham dengan perkataanku. Demikian pula dalam ayat yang lainnya, dalam potongan ayat Allah SWT sebutkan walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak mengetahui tentang tasbih mereka, yaitu makhluk-makhluk selain manusia, yang tentunya mereka pun bertasbih kepada Allah SWT. La tafqahun ay la tafhamun, itu makna fiqih, bermakna al-fahm. Sebagaimana datang dalam hadis, may yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan difahamkan di dalam agama ini. Sehingga fikih, kata para ulama, terlebih indal usuliyin, di sisi para ulama usul, itu ma'rifatul ahkam al-mustanbatah min al-Quran wa sunnah, mengetahui hukum-hukum syariat yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah secara ringkas. Ilmu fikih mengetahui berbagai macam hukum yang hukum itu diambil dengan patokan dan sandaran Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga makna ini lebih umum dibandingkan dengan semata-mata seseorang mengetahui ilmu fiqih dalam masalah muamalah, sehingga pengertian ini mencakup ibadat, ya, ibadat dan juga muamalat. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwasanya at-tauhid wal aqidah wal fiqhul akbar, aqidah dan tauhid adalah fiqih akbar, pemahaman yang paling penting untuk seorang mengetahuinya. Itu dia mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang hal itu diambil dari Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Yang menunjukkan bahwasanya baik itu ilmu ataupun fikih, kembalinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Baik itu dia tahu hukum tentang yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan Rasulnya, dengan sesama makhluk, ataupun berkaitan dengan ibadah, muamalah, bagaimana dalam solat, taharah, ataupun berdagang, ataupun gade menggade, berjihad dan yang lainnya. Maka ini semua disebut dengan ilmu ataupun fiqih. Demikian pula ulama wal fuqaha, ada sisi kemiripan, kesamaan. Tetapi masyhur di lisan usuliyin, disebut seseorang fuqaha jikalau dia ahli fiqih, ya, dia ahli dalam bidang muamalah. Itu indal usuliyin, sebagaimana fiqih menurut usuliyin itu orang yang faham dalam bab fiqih muamalat. Tetapi tentunya menurut syar'i dikatakan seorang ulama atau fuqaha jika dia faham tentang permasalahan din, baik itu mencakup akidah, tauhid ataupun muamalah. Sehingga tadi disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya ilmu tauhid, ilmu aqidah sebagai fikih akbar, bentuk fahamnya seseorang tentang Allah Subhanahu wa taala dan juga hukum yang lainnya. Sehingga mereka-mereka yang berhak untuk dikatakan ulama atau fuqaha, ya, atau disebut alim ataupun faqih, Tentunya mereka-mereka yang tersifati dan terkumpulkan padanya berbagai macam cabang disiplin ilmu, dan juga dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yaduru alaihi al-futya, berporos padanya fatwa, manusia kembali kepadanya. Demikian pula para ulama yang lain membuat ketentuan seseorang dikatakan alim ataupun faqih. Dinukil oleh Abul Qasim Al-Asfahani, boleh juga dibaca Al-Asbahani, beliau menukil dari para ulama salaf, dikatakan alim atau faqih jama'nya adalah ulama dan fuqaha. Kata beliau menukilkan dari para ulama as-salaf, la yakunu ar-rajulu imaman fid din hatta yakuna jami'an li hadhihi al-khisal, tidaklah seseorang dikatakan imam di dalam agama ini, dikatakan seorang alim ataupun dikatakan seorang faqih dalam agama ini, sehingga dia terkumpul padanya beberapa sifat berikut ini. Terkumpulkan beberapa sifat berikut ini, apa yang beliau nukilkan dari para ulama sebelumnya. Yang pertama kata beliau, yakunu hafizan lil-lughatil arabiyyah wa ikhtilafiha wa ma'ani asy'ariha. Dia dikatakan alim, dikatakan faqih jikalau dia hafal terhadap bahasa Arab, tahu bahasa Arab, hafal selak beluknya, ya, dalaman-dalamannya, dan tahu tentang perselisihan yang ada pada bahasa Arab, tahu menurut lugah ini demikian, lugah yang lainnya demikian. Tayyib. Dan juga tentang makna-makna syair yang ada padanya, faham tentang bahasa Arab, ya, di luar kepala yang namanya bahasa Arab. Adapun kita, ikhwati fillah, ya, masih jauh. Di sisi lain bahasanya Arab ini bukan bahasa kita. Tayyib. Yang menuntut kesungguhan dan keseriusan dari kita untuk mempelajarinya. Ini sifat yang pertama, dia faham tentang bahasa Arab dan perselisihan yang ada padanya. Menurut Bani Tamim demikian, Bani Hijaz demikian, ya, Lughah Quraisy seperti ini dan yang lainnya, ya. Kita sebagai orang-orang yang pemula, tanya, belum berhak untuk dikatakan alim, belum berhak untuk dikatakan faqih, ya. Hanya saja kita naqil, menukil dari para ulama al-fuqaha. Ya, masih butuh kamus dan yang lainnya, ya, tidak tahu atau bahkan banyak tahu atau banyak tidak tahu tentang perselisihan-perselisihan bahasa Arab, ya, tentang qiraah dan yang lainnya. Atau bahkan jurumiyah saja kita enggak hafal, ya. Apalagi alfiyah dan yang lainnya, dari berbagai macam kunci bahasa Arab. Yang kedua, hafizan liikhtilafil ulama wal fuqaha. Dikatakan seorang alim atau seorang faqih, dia hafal tentang perselisihan yang ada di antara para ulama dan fuqaha, faham dan mengerti apa yang terjadi pada al-imam madhab, madhahib yang ada, perselisihan yang ada, jumhur dan yang lainnya, tahu tentang itu. Menurut ulama syafi'iyah demikian, ulama hambali seperti ini, tahu tentang perselisihan yang ada, sehingga dia bisa menterjih ya, menterjih, memilih tentunya yang dianggap kuat sesuai dengan dalil-dalil yang kuat pula. Kemudian yang ketiga, wa yakunu aliman faqihan hafidhan lil i'rab wal ikhtilaf fihi. Dia seorang yang tahu yang dan faham serta hafal tentang permasalahan i'rab dan perselisihan yang ada padanya. Terlebih dalam i'rabul Quran ikhwatul fillah. Ya. Tahu faham seperti apa ayat ini. Dibaca apa ayat ini? Bagaimana menurut qiraah yang lain? Yang di sana ada 7 qiraah, ada 10 qiraah. I'rabnya menurut kabilah ini seperti apa? Menurut kabilah yang lain seperti apa? Subhanallah. Ini tentunya orang-orang yang telah qata'a sawtan fi talabil ilm. Ya, dia telah menempuh pengorbanan yang banyak dalam menuntut ilmu. Ya, bukan setahun dua tahun atau belasan tahun, tapi umurnya tentunya habis dalam menuntut ilmu. Kan bukan berarti habis seseorang menuntut ilmu itu harus duduk di pondok, tapi ilmu itu tidak berhenti dengan kita keluar atau dengan meninggalkan pondok. Ya. Tapi untuk terus belajar dan belajar, membuka dan membuka, membaca dan membaca. Kemudian yang keempat, aliman bi kitabillahi ta'ala wa qira'atihi wa ikhtilafil qurra'i fiha. Selain dia tahu tentang i'rab Quran, i'rab yang lainnya, ya, juga dia sebagai orang yang alim tentang Al-Quran. Adapun kita, alhamdulillah, muzaza, juz amma kadang hilang. Tayyib. Apalagi untuk 30 juz. Ya. Apalagi untuk membaca dengan benar. Tayyib. Ya'aliman bi kitabillah, faham. Al-Syekh Mukbil yang tidak diragukan lagi keilmuannya, ikhwatufillah. Tayyib. Tidak disangsikan lagi fatwa-fatwanya. Tapi beliau mengatakan dalam nukilan-nukilan kitabnya, "Ma hafidtu illa qaf." Ya. Saya tidak hafal Quran kecuali surat Qaf. Tayyib. Tawadhu beliau. Ya. Sehingga tentunya dikatakan seorang alim, seorang faqih, hafal, faham tentang Al-Quran. Ya. Tapi yang diherankan atau orang-orang menjadi gumun istilahnya, Al-Syeikh mampu untuk menghadirkan dalil di luar kepalanya dalam setiap permasalahan. Di sisi tawadhu beliau dan mengucapkan seperti itu. Ya, oleh karena itu ikhwatifillah, dididik, disempatkan dan disibukkan anak-anak kita sebelum masa baligh untuk menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran adalah ilmu yang paling pokok, disebut sebagai asas kulli ulum, pondasinya setiap ilmu yang kembali kepada Al-Quran. Ya. Jikalau seseorang disibukkan dengan Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, maka dengan itu Allah SWT akan buka ilmu yang lainnya. Ya. Karena Al-Quran kitabun anzalnahu ilaika mubarak, membawa kebaikan yang banyak, keberkahan yang banyak. Ya. Sehingga tidaklah kita temukan seorang alim melainkan dia seorang yang hafizan li kitabillah, seorang yang hafal tentang Al-Quran. Tayyib. Dan juga seorang yang faham tentang qiraah serta perselisihan qurra yang ada padanya. Tayyib. Sehingga ini pula yang sering ditekankan dalam majelis para ulama, ya. Sebagaimana awal pertama kali saya datang ke negeri Yaman, kemudian bertemu dan berkumpul dengan Syekh Abdul Rahman Hafizullah Ta'ala, maka yang dinasihatkan oleh beliau, hafizul Quran, untuk menghafal Al-Quran. Man ja'a hafizan, barang siapa yang dia datang ke negeri ini, ke markis ini, dalam keadaan hafal Al-Quran, dijaga. Wa man lam yahfad, barang siapa yang belum hafal, falyutim, sempurnakan, selesaikan, manfaatkan waktu kosong untuk menyelesaikan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Karena ini adalah senjata seorang da'i, ya, untuk dia menghafal Al-Quran. Dengan tentunya banyak berbagai macam keutamaan untuk hafidh Al-Quran, ya, terlebih kalau di negeri Yaman mendekati bulan Ramadan ini, sangat dibutuhkan para huffal, para penghafal Quran yang akan mengimami masjid-masjid yang ada di kampung-kampung. Permintaan sungguh sangat luar biasa, ya, markiz dibinta untuk mengimami masjid-masjid yang ada di masyarakat, ya. Karena kebiasaan mereka untuk mendahulukan sesuai dengan bimbingan sunnah, bahasanya seorang imam hafizun li kitabillah, seorang yang hafal tentang Al-Quran. Sehingga alhamdulillah, ya, di negeri Yaman, terkhusus di markiz yang saya berada ketika itu, ya, di Fuyush Aden, banyak dari saudara-saudara kita, ikhwah-ikhwah kita Indonesia yang disebar mengimami masyarakat Yaman. Subhanallah, keutamaan para penghafal Quran. Taib, orang Yaman diimami dengan orang-orang Indonesia. Taib. Jadi bukan senantiasa, setiap tahunnya bertambah dan bertambah permintaan dari masyarakat, dari masjid-masjid yang ada. Taib. Dan mereka lebih terkesan dengan bacaan-bacaan orang-orang Indonesia, masya Allah. Ya. Itu keutamaannya, ya, sehingga antum sudah ketahui bagaimana keutamaan menghafal Quran. Tanyib. Kemudian yang kelima, aliman bitafsirihi wa muhkamihi wa mutasyabihihi wa nasikhihi wa mansukhihi wa qasasihi. Seorang alim, seorang faqih, dia tahu tentang tafsir Al-Quran, tahu tentang ayat-ayat yang muhkam, yang mutasyabih, ayat-ayat yang nasikh, yang penghapus, dan yang dihapusnya, yang mansukh, dan berbagai macam qisas ataupun qasas, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Sehingga menunjukkan seorang alim, seorang faqih itu bukan pelajaran yang singkat. Tanyib. Dan waktu yang singkat seseorang akan menjadi alim, seorang menjadi faqih. Nah. Tanyib. Al-ilmu kata para ulama yahtaj ila waqtin tawil. Butuh pada ilmu yang panjang, butuh pada kesabaran. Sebagaimana yang ma'ruf indakum, perkataan al-imam Syafi'i dan yang lainnya, bahasanya al-ilmu labudda bituli zaman, panjang waktunya. Bagaimana para sahabat duduk bersama Rasulullah, berapa tahun mereka menimba ilmu dari Rasulullah. Sehingga ilmu itu bukan ilmu laduni yang langsung ditiupkan seseorang menjadi pintar. Tayyib. Kemudian yang keenam, aliman bihadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mumayyizan baina sahihin wa saqimin wa muttasirin wa munqati'in wa marasida wa marasida wa masanida wa ghairu dzalik min anwa'il hadits. Dia tahu faham tentang hadis-hadis Rasulullah, bisa membedakan mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang muttasil, mana yang munqati, mana yang mursal, dan yang lain-lainnya dari ahkam hadis. Sehingga padanya terkumpul seluruh cabang disiplin ilmu. Kemudian yang ketujuh, yakunu wara'an sayinan saduqan thiqatan yanbani madhhabahu wa dinahu ala kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Seorang dikatakan alim, dikatakan faqih jikalau dia seorang yang wara'. Wara' mendahulukan perkara akhirah, meninggalkan perkara-perkara yang akan merusak, mengurangi akhiratnya. Tanya. Bukan sebagai orang-orang yang doya, banyak buang waktu, tanya. Atau tidak memperhatikan wara' keselamatan akhiratnya. Jadi para ulama, para fuqaha, mereka adalah orang-orang yang wara', meninggalkan perkara-perkara yang akan mudarat bagi akhirat mereka. Dan juga orang-orang yang sayinan, menjaga dirinya, kehormatannya, muru'ahnya. Saduq, dan sebagai orang-orang yang jujur terpercaya, thiqah, dan membangun mazhabnya serta agamanya di atas Al-Quran dan sunnah rasulnya, bukan di atas fanatik, bukan di atas ta'assub. Ini beberapa sifat yang disebutkan oleh Abu Qasim Al-Asbahani, dan yang semakna disebutkan oleh imam yang lainnya, Ibn Qayyim, Suyuti dan yang lainnya, tentang definisi alim ataupun fuqaha. Sehingga kembalinya, seseorang dikatakan alim ataupun faqih, terkumpul padanya berbagai macam cabang disiplin ilmu. Tetapi yang perlu diingatkan ikhwati fillah, sebagaimana nasihat Ibnu Abdul Bar rahimallahu taala, bahwasanya tidaklah seseorang dikatakan alim ataupun faqih bukan berarti dia tidak mengetahui, atau bukan berarti dia enggak boleh jikalau ada permasalahan yang tidak dia ketahui. Jadi bukan definisi seorang alim dia harus tahu seluruh permasalahan. Tidak. Bahkan kata beliau, la budda al-alimu minal khata. Seorang alim itu pasti ada kesalahannya, ada kekeliruannya. Imma li nisyanihi, ada kalanya karena lupa atau karena kesibukannya. Sehingga bukan definisi alim dia tidak boleh enggak tahu dari suatu permasalahan. Sudah kita bahas bagaimana Imam Malik ditanya permasalahan, banyak perkara yang beliau tidak ketahui dan sedikit yang beliau jawab. Atau yang dekat, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dalam terjemah Abu Abdurrahman Al-Dharmi dan permasalahan-permasalahan yang lainnya, yang beliau tidak mengetahui dan diketahui oleh para ulama yang lainnya. Tanya. Sehingga bukan termasuk syarat dikatakan seorang alim, seorang faqih tidak boleh dia bodoh dalam suatu permasalahan. Tapi la budda minal khata, kata Ibn Abdul Bar. Kemudian kata beliau, faman akhta'a qalilan wa asaba katsiran fa huwa al-alim. Barang siapa yang dia salahnya sedikit dan benarnya banyak, maka itulah dia berhak dikatakan alim. Sebaliknya, faman akhta'a katsiran wa asaba katsiran fa huwa jahil, kata beliau. Barang siapa yang dia salahnya banyak, ya, bertubi-tubi atau bahkan kuadrat, ya, banyak dan benarnya sedikit, maka itulah orang yang jahil. Sehingga jangan sampai dengan beberapa kesalahan, beberapa ketidaktahuan yang ada pada seorang alim atau seorang faqih, kemudian mereka tercoreng dengan perkara yang tidak diketahui dari beberapa masalah saja. Padahal apa yang mereka ketahui itu lebih banyak, ya, yang mereka ketahui lebih banyak. Demikian pula Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, beliau membagi alim atau faqih itu kepada tiga kelompok, yang beliau sebutkan pembagian ini disebutkan oleh para ulama sebelumnya, di antaranya Al-Hasan Al-Basri, Fudail Ibn Iyad, Sufyan Al-Thawri, dan diriwayatkan dari Ali Ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya seorang alim atau ulama, fuqaha, terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama, kata beliau, alimun billah wa alimun bima amara Allah. Seorang alim, seorang faqih yang tahu tentang Allah dan tahu tentang perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka alim yang seperti ini, yajtami'u fihi amran, terkumpul padanya dua perkara. Apa itu dua perkara? Ilmu zahir wa ilmu batin. Ilmu yang zahir dan ilmu yang batin. Ilmu zahir itu kullul ulum syatta, seluruh permasalahan cabang disiplin ilmu dia miliki. Dan juga ilmu batin al-khasyah, al-khushu, memiliki rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang alim yang tahu tentang Allah dan tahu tentang perintah-perintah Allah. Kemudian yang kedua, kata beliau, alimun billah wa laysa aliman bi amrillah. Seorang alim yang tahu tentang Allah tetapi tidak tahu tentang perintah-perintah Allah. Maka seorang alim, seorang faqih seperti ini, ada padanya ilmu zahir, ilmu zahir, ada padanya ilmu batin, ilmu batin saja. Dia tahu tentang Allah, ya, ada padanya khasyah, rasa takut dan tunduk kepada Allah SWT, tetapi tidak meluas dalam ilmu zahir, ya, tidak meluas dalam ilmu zahir, cabang-cabang disiplin ilmu. Sehingga kita kenal di sana ada abid, ada alim, ada ahli ibadah yang mereka penuh rasa khasyah kepada Allah SWT, dan juga ada alim, seorang yang berilmu. Ma'ruf ladaikum, sebagaimana yang antum ketahui, pembagian ulama tentang perselisihan para ulama, mana yang paling utama di antara tabi'in, apakah Sa'id Ibn Musayyab atau Uwais Al-Qarni. Kedua-duanya memiliki keutamaan, kemudian dibagi oleh para ulama. Adapun Uwais Al-Qarni seorang abid, zahid, seorang ahli ibadah, ahlul khasyah. Adapun Sa'id Ibn Musayyab seorang yang alim, seorang yang meluas ilmunya. Tahib. Sehingga tidak menafikan salah satunya, masing-masing memiliki keutamaan. Demikian pula di antara para sahabat, ada di antara mereka yang masyghuluna bil ilm bil hadith, ada yang sibuk dengan hadith, dan juga ada yang mereka sibuk dengan ibadah kepada Allah, seperti yang disebutkan tentang biodata terjemah Abdullah ibn Amr ibn As. Kenapa beliau tidak masuk dalam deretan 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis? Disebutkan oleh sebagian para ulama dikarenakan beliau yang musyghilin, sibuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai beliau datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya saya mampu untuk berpuasa setiap hari. Ya, mampu untuk berpuasa setiap hari. Tetapi kata Rasulullah, la afdala min shaumi Dawud. Tidak ada puasa yang lebih utama dari puasa Dawud. Itu sehari berpuasa dan sehari berbuka. Ya, meskipun engkau kuat untuk hari itu, tetapi tetap tidak ada yang lebih utama dari puasa Dawud. Semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Ibn Rajab rahimahullah taala, alimun bi amrillah wa laysa aliman billah. Seorang yang alim tahu tentang perintah Allah, tahu tentang cabang disiplin ilmu, tetapi tidak tahu tentang ilmu batin. Tidak ada khasyah kepada Allah, ya. Tidak memiliki sifat wara', ya. Sehingga alim seperti ini madzmum, kata para ulama, tercela. Itu diantaranya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Untuk takmilah, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.